pentoler gane piro tak tukune wae, tak kake jamaah kene aja mok wirawirine ning kono. Eh, bakul pentol. Eh, kok budek ta iki? Eh, rene tak tukune kabeh. Tak tukune kabeh, tak boronge ngene. Kuwi rene kok tak tukune. Wo, wis. Bakul pentol budek iki lha jelas kok. Rene. Jur gane piro kuwi? Rene. Neng bariki rasa gulek dagangan era mubung-mubungan tak ajar, gue ikin tak kue juga menaik mubung-mubung nak kriantol dah semua ya, gue serasa mubung menaik ya, tak tukul ya, piro, ya 8 ki piro, 40, kami 40 ya bu, oh ya tukul, gue duwe dolar ngerti ra, oh aku orang gue duit kasih gesek neng raimu isa borai. Kangge, moga-moga daganganmu laris. Ya, 100.000. Iki, iki cah droh iki loro. Sing iki kekno mbak-mbak surupane mesake kae. Wis PN kabeh ora sama susui kaya kiai kere. Dadak kaya susuk barang. Ya, wis kana dibagi kana. Rasane cukup barang meneh, cukup barang tak ajar. Kono. Ya Allah, bibarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tubu alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib ingkang estu kawula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya, dalah TNI Polri yang saya hormati, bapak ibu jamaah pengaosan, memperingati HUT RI ke-74 ingkang mapan wonten ndasmu minggiro ra ketok paguyuban warga kidulan ndasmu minggiro to Desa Banjarsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Jane sesuk meneh lak pengajian running dalan no iso apa ora to ya. Kula ngoten iki mesake ndelokke teng mburi adoh mriku. Napa teng kidulan mriki mboten gadah lapangan. Sawah. Iki mboten napa-napa lak pengajian teng sawah lak malah little body. Silite gatel kelebon wedi. Alhamdulillahirabbil alamin wonten dalu menika kula saged sowan. Kula nembe wau dalu mantuk saking Aljazair. Aljazair niku sakidule Banjarsari. Terus penerbangan teng Aljazair menika 18 jam teng pesawat. Terus enten istilah jet lag. Ki yo ngopo polisine mutah-mutu wae. Bisa to Pak polisi. Ono wong ngantuk di foto-foto. Aljazair niku transite teng Turki. Istanbul, saking Istanbul tasik gangsal jam melih. Mriki Turki niku 12 jam. Transit 4 jam, berarti 16 jam. Tambah pesawat meneh 5 jam, niku padha karo 21 jam. Hampir sehari semalam. Dua hari niki teng Madiun kali teng Sragen, sesuk dina setu pun mangkat teng Taiwan. Terus kula niku rasane ora kaya jejak panggung, ora kaya jejak bumi. Dase niku muter-muter. Dadi ki ndelokke tukang syuting ki elek banget. Dan dasare rupane elek. Mila dipun syukuri alhamdulillahirabbil alamin lan jenengan takon oleh-oleh napa watuk. Jadi niki kula kalih nahan ngempet watuk. Tapi sampun kula niati muga-muga wedange enggal dugi, rosah perlu nganggo rembukan ning kono. Wingi ketoke sing dibelehke ya nganggo kalung kok ana sing ngucul loro ning kene. Gaul kaya sendok barang. Kiai ini kon ngudak dhewe. Kina panten gulane kok anten kok anten sendoke. Lah terus fungsine sendok nggo apa? Souvenir matamu, souvenir. Sendok nggo souvenir. Bapak Ibu rahimakumullah. Kula kemutan setunggal dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dawuh menika kala wingi kawula aturaken wonten acara mengenang Mbah Mun di Kompas TV. Kula matur innallaha ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Artose napa punika, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu langsung dari hambanya, melainkan Allah itu mencabut ilmu dengan cara apa? Mengambil para ulama-ulamanya. Gila kurang ajar banget toh. Kota infak dikai gambare Gus Miftah ilak ya. Apa rumangsamu rupaku kaya kota infak ilak ya. Lah ngenyek banget toh kowe. Kota infak ana gambare Gus Miftah nyemplungi 1000 lah ya. Apa rumangsane raiku regane 1000. Dan wong kurang wong Banjarsari iki kurang ajar apa-apa dol. Maklum wong jenenge dagangan iki ya. Apa-apa didoli kurang ajar. Weduse ucul ning kene siji. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu langsung dari hambanya. Tidak langsung mencabut ilmu dari muka bumi langsung, tetapi cara Allah mencabut ilmu niku napa? Dengan mengambil para ulama-ulamanya. Mila begitu sedone Mbah Mun, kebetulan kula termasuk awal nampa kabar Mbah Mun niku sakit sadurunge sedo. Ku jam 4 waktu Mekah niku sama dengan sekitar jam 8 waktu Indonesia. Kula dikabari kalih kanca teng Mekah, Mbah Mun kritis. Waktu niku kula posting teng grup WA, tapi tidak mengatakan Mbah Mun kritis. Tapi bahasa kula napa nyuwun dongane Mbah Mun kesehatannya menurun. Ora percaya, mosok Mbah Mun sakit. Nggih niki nyuwun dongane. Lajeng salah satu dokter kepresidenan Terterawan itu diminta Pak Jokowi untuk memantau kesehatan Mbah Mun teng Mekah. Ternyata ada nyuwun sewu Mbah Mun niku dalune dahak medal getih. Lajeng Mbah Mun cemas, mboten saged istirahat dan pada akhirnya jam 4 kurang sedikit waktu Mekah atau jam 8 waktu Indonesia beliau meninggal. Ibu bapak rahimakumullah, kanti menika kula kemutan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun sewu Kanjeng Nabi dawuh, "Idza matal alim bakat alaihi ahlus samawati wal ard sab'ina yauman." Napa dawuhe Kanjeng Nabi ketika meninggal seorang yang alim, nyuwun sewu, maka bersedihlah penduduk langit dan bumi berapa lama? 70 hari. Maka dikatakan man lam yazan bimautil ulama fahuwa munafikun. Barang siapa tidak bersedih dengan meninggalnya ulama, berarti orang tersebut bisa dikategorikan sebagai orang munafik. Bila begitu kula dikabari, kebetulan Kang Mustafa Ponorogo niko pas masang kaligrafi teng pondok. Begitu kula dikabari, kula langsung nangis. Soalnya napa? Mbah Mun niku mboten hanya sekedar ulama yang alim, tetapi beliau merupakan paku. Mila kula kan biyen niku gawe teori, ulama niku modele wonten kalih, siji paku loro catut. Lah ana kotak infak digambari kiai niku catut napa paku niku. Catut nyatut gambare Miftah nggih golek sumbangan. Kuwi kelakuane wong dagangan. Raine kiai didol iku ora ngajar. Kula pengajian wis 10 tahun lebih niku nembe niki rai kula dipasang ning kotak infak. Apa-apa didol wong dagangan. Ngono kuwi ngisore ngono tulisane, mohon diisi yang banyak karena amplopnya Gus Miftah diambilkan dari sini. Lah ora ngajar to kuwi. Niki nyuwun sewu. Kiai niku lak jenise wonten kali, siji paku loro catut. Kalau bahasa lain saya mengatakan kiai niku ono ayam kampung karo ayam broiler. Ono kiai ulama sing modele karo ayam kampung, ono sing modele kaya ayam broiler. Napa bedone ayam broiler kalih ayam kampung? Nomor siji, ayam broiler niku uripe kepenak, sikile resik. Soale napa kandange dijatah, mangane dijatah, ngombene dijatah. Teleke ana sing resiki. Hebate ayam broiler niku napa? Di waktu yang sangat singkat, ayam broiler niku gede, langsung iso dibleh. Menawi ayam kampung jenengan pirsani, sikile kotor. Napa ayam kampung niku rata-rata sikile ireng soale ceker dhewe. Golek pangan dhewe, golek ngombe dhewe. Kandang rong disediake kadang-kadang sak kandang-kandange. Nuwun sewu, gedene ayam kampung niki suwe. Cilik-cilik nembe gede, beda karo ayam broiler. Tapi jenengan pirsani, daya tahan ayam broiler kalih ayam kampung niku luwih kuat pundi? Ayam kampung. Ayam kampung niku wancine udan bledek, goleke pakan nggih anak-anake. Ayam broiler ber kaget stres mati. Kok jenengan kaget? Ya lumrah wong kelas mung kaya ayam broiler. Lah kata-kata saniki nyuwun sewu, wong niku ngomong serba instan. Mung kaya ayam broiler niki kelase. Uripe kepenak. Mila lak kula njaluk karo Gusti Allah niku, ya Allah, ampun jendadosaken jenengan kula niki ayam broiler. Mang dadosaken kula minimal niku ayam Jawa, ayam kampung. Senajan ora jago minimal babon. Awakmu ngerti ra le? Napa babon ke doyak jago kok mesti melayu? Wedi ora. Babon ke doyak jago ngopo melayu? Soale golek nggon sing luwih kepenak. Mila begitu rampung petok-petok-petok enak tenan ngoten ya. Jadi nyuwun sewu, mentalitas dan daya tahan ayam kampung itu jauh lebih dahsyat dibandingkan ayam broiler. Biyen awal mula munculnya ayam broiler, wong niku seneng pak. Waduh, instan. Rong bulan wis iso dibeleh, iso dipangan. Seneng niku. Tapi jenengan rasake. Nyuwun sewu, suwe-suwe jenengan rasake, jenengan nikmati. Kira-kira daginge niku luwih anak ayam kampung napa ayam broiler? Ayam kampung. Saniki kathah wong niku kondang instan. Saniki niku kathah tiyang gedene niku cepet. Nembe apal Fatihah iso dadi ustad. Iso ceramah ning TV sak piturute, terkenal di media sosial dan lain sebagainya. Tapi nyuwun saya mang bandingke kalih kiai-kiai desa niku, nyuwun saya. Mila lak kula takoni, conto-conto kiai ayam kampung niku sinten? Mbah Mudin, Mbah Kaum, malam Jumat ngopeni yasinan wong 50. Ngopeni tahlilan wong 70, jek gelem manakipan, gelem istighosahan sak piturute niku nyuwun sewu tipe-tipe ayam kampung. Tur ayam kampung niku ikhlas neriman, ora digawe ke kandang ya ora apa-apa, turu sak-sake kadang-kadang temangsang ning wit pelem, kadang-kadang delik teng wit rambutan. Nyuwun sewu, tapi daya tahannya teruji. Mila Mbah Mudin, Mbah Kaum, Mbah Rois dengan pirsani. Wong paling ikhlas nih. Jam loro bengi ana wong mati, mbah ana wong mati, ayo bungkus. Ora ana mbah ana wong mati, wani piro. Mbah ana wong mati, sesuk wae. Ora ana niku Mbah Mudin. Tapi teng pundi-pundi Mbah Mudin niku biasane mesake. Sarunge nglinting. Ambune kelembak menyan, buntune gadulen ngoten. Mila lak duwe mantu Mudin no belas ora bangga niku. Mantumu sapa? Mudin. Kula duwe mantu polisi no matane mendelik kae. Mantumu sapa? Polisi. Wonge dolanan SMS gajian kae. Lah ndek mantu polisi bau angga kowe. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Mudin. Polisi butuh mudin, mudin rung mesti butuh polisi. Polisi mati sing bungkus mudin. Mudin mati bungkus dhewe apa. Niku lak cara Gus Dur mbiyen gadah pengajian namine pengajian bersama kiai kampung. Niku orang-orang luar biasa. Tapi awake dhewe niki ra ngajeni. Ora didelok sing model-model ngoten iki. Niki orang-orang yang punya ruhul ikhlas, yang punya keikhlasan yang luar biasa. Sing didelok napa? Sing cepet kondang. Wong masyhur. Mila nyuwun sewu. Dadi negara Indonesia kaya ngene iki modele soalnya ngoten niku. Orang-orang seperti Mbah Mun niki jago nyuwun sewu. Tidak hanya sekedar ayam kampung. Jago mawon jago pilihan. Mila kelas niki paku mboten catut. Napa bedane paku karo catut? Paku niku tugase ngencengke, catut niku gaweane mbubrahke. Mila ratune Solo jenenge Paku Buwana mboten catut Buwana. Ratune Yogya namine Paku Alam mboten catut Alam. Lah kiai sing apine niku sing dadi paku mboten dadi catut. Sing jenenge paku niku ngencengke persatuan umat sawu sufu vakum fis shalah. Maka ciri-ciri kiai niku napa miturut Imam Al-Ghazali, alladzina yanzuruna ilal ummah aini rahmah, yang tidak pernah membeda-bedakan umat, melihat semua umat dengan kacamata kasih sayang. Niku kiai paku niku. Bila napa jenengan mboten ngiri kali Mbah Mun? Coba bagaimana kemudian Allah itu tidak cinta dengan Mbah Mun? Meninggal di tempat yang beliau cintai, meninggal pada hari yang beliau harapkan, meninggal nyuwun sewu di hari yang beliau inginkan, di tempat yang beliau cita-citakan, dan sudah terprediksi jauh hari. Maka benar yang dikatakan Rasulullah, annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kenapa Mbah Mun dimatikan oleh Allah, diambil oleh Allah ketika ibadah haji? Karena setiap tahun Mbah Mun niku haji. Anda tahu berapa kali Mbah Mun menunaikan ibadah haji? 70 kali. Hei wong dagangan, kowe peng piro? 70 kali. Dan beliau sangat mencintai Siti Khadijah. Maka salah satu qasidah yang beliau cintai nopo? Ngerti ra le? Sa'duna fid dunya wa fauzuna bil ukhra bi Khadijatal Kubra. Karena beliau mencintai Siti Khadijah luar biasa. Makamnya satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Iki kurang apa meneh? Kalau ada ngomong Mbah Mun iku nyuwun. Coba betapa kemudian Allah sangat mencintai Mbah Mun. Karena kebiasaan beliau haji, dimatikan ketika ibadah haji. Karena beliau cinta dengan Mekah, dimatikan di Mekah. Tidak hanya itu. Karena beliau cinta dengan Siti Khadijah, Siti Khadijah dimakamkan di Maklah. Dan Mbah Mun juga dimakamkan di Maklah. Sampai cintanya beliau dengan hari Selasa, nyuwun sewu, di sarang Rembang niku nyuwun sewu. Beliau mengistirahatkan santrinya tidak hari Jumat, tetapi hari Selasa. Kenapa? Karena menurut Mbah Mun, hari Selasa niku nyuwun sewu banyak ulama-ulama Allah yang dimatikan dan diambil pada hari Selasa. Apa-apa ingin, Bu? Makanya awake dhewe niku ora mulu-mulu ra kudu kaya Mbah Mun, sadah lah wadah kakean dosa kok. Tapi minimal awake dhewe itu punya kebaikan yang menjadi kebiasaan. Karena Allah akan mematikan kita sebagaimana kebiasaan kita hidup. Jadi awak mungkin biasanya ngaji, Nduk. Kuwi bisa jadi dimatikan oleh Allah dalam keadaan pengajian. Mula sak kesel-kesele kula mulai ke Aljazair, ndas kula niku urung mapak. Tetep mawon kula mangkat ngaji, wong kula pengen dipateni kali Gusti Allah pas pengajian. Kan sapa ngerti? Moro-moro kula ngaji teng dagangan malaikat Israel teko, mati. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, telah meninggal dunia dengan tenang tukang syuting mamana. Kan gak ada yang tahu, Pak. Coba. Cangkeme rusaki. Gawene elek wae gambare ngoten jenenge. Ora iso dasare wong sing ganteng kok ngopo. Akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Makanya kenapa kemudian tidak pernah kita biasakan kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Duwe cangkem siji gawe nang ngrasane wong tok, wong ya teko. Ya melu guyu. Jilbabe ya abang. Sing jilbabe biru insyaallah. luweh parah. Pengajian lungguh ngarep dhewe tungkae slonjorke. Suguhane kerupuk wae. Di zoom kuwi. Wong tuwa suguhane kerupuk. Bila mangan mesti mung dimut kuwi gitu. Kita cari ulama-ulama sing kelase paku, sing kelase ayam kampung. Sementara mata kita ini nyuwun sewu selalu tertipu dengan kehidupan-kehidupan dunia ini. Sing disubyo-subyo sinten? Model ustad-ustad ayam broiler. Sing kondang sak piturute. Bila nyuwun sewu, kula niku lak nyuwun kali Gusti Allah, Gusti mbok kula niku ora usah digawe kondang mawon. Kula niku lak ditakoni mbiyen jaman 5 tahun yang lalu. Kula niku diundang acara TV lah kula nolak. Waktu itu kula takoni, kenapa sih Bah kok kalau diundang acara TV mesti nolak? Waktu itu yang tanya kebetulan Mbak-mbak PSK teng Sarkem mriko. Sing takoni ku malah lonte lho, Pak. Kan mereka tanya sama saya, Pak Kiai, beberapa kali ada wartawan ke sini untuk ngajak Pak Kiai ke Jakarta di televisi. Kenapa Pak Kiai enggak mau? Waktu itu saya jawab sama mereka, Nduk, Allah itu menciptakan miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Kalau kemudian setahun yang lalu dadi viral gara-gara kula selawatan teng kafe, niku sudah 15 tahun yang lalu saya melakukan itu. Kalau kemudian gara-gara kula selawatan teng kafe wong-wong kaget, yo lumaklum, sing wong-wong kaget niku soalnya dolane kurang adoh. Nang kita turune kurang bengi. Koncone kurang, oke. Kopine kurang kental. Ora kental. Sangit. Dadi nyuwun sewu. Bakat alai ahlus samawati wal ard. Yang menangis tidak hanya penduduk bumi tapi juga penduduk langit. Ora kondang li. Sing dongake Mbah Mun tidak hanya orang Islam. Ning Mojokerto niku lho misa. Dongake wong Kristen, dongake Mbah Mun. Sing nyolati pinten? Jutaan orang yang ada di Mekah. Karena nyuwun saya meninggalnya di Mekah. Disolatke bar duhur. Pas duhur niku mesti jamaah kebak-kebak ini kok. Para kepengen ngoten niku. Heh, tukang syuting, rungono kupingmu. Mila kowe iki ngene iki niate ngaji ra golek duit, Bro. Ngono, ngaji-ngaji ora usah mikir duit, kaya aku ngene iki lho. Mangkat. Golek berkah, ora sangoni rapopo. Mulih di SMS. Ya ngono bro, hadroh-hadroh wae. Wis dijalakon yo lagune Mbah Mun sak duna. Kewangan ngene Mbah Mun iki. Kowe ngopo sing ngahingi nyanyi? Ya. Saduna fi dunya. Saduna Oh, Mengidolakan Siti Khadijah. Kenapa beliau itu sangat mengidolakan Siti Khadijah? Karena menurut pandangan Mbah Mun, Khadijah itu wanita yang luar biasa. Begitu Khadijah niku janda, niku lak sak janjane pun mboten pengen rabi meneh. Sampai akhirnya kemudian dibimbing oleh gurunya namanya Warokoh. Kemudian beliau mengatakan, aku sok gelem rabi meneh lak sing rabi ke aku sok nabi. Nyuwun saya, Khadijah itu tidak hanya sekedar janda, tapi janda sing alim, janda yang solehah, dan dia punya firasat laku sok kudu rabi, kudu dirabi karo nabi akhir zaman, dan ternyata terjawab. Ketika usia beliau 35 tahun atau 37 tahun kenal kali Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad itu lak ngelamar dadi gawene Siti Khadijah. Ya Khadijah, dan ternyata nyuwun saya, firasat Siti Khadijah bahwa besok saya akan menikah dengan nabi akhir zaman ternyata terbukti. Siti Khadijah niku kondang ayune, kondang sugih. Niki lak wong larang nih, wong ayu tur sugih niku lak larang. Ayu kere biasa. Dagangan okeh. Ayu sugih. Sugih. Rupane elek, okeh. Kang syuting iki yura sugih yura ganteng iki ketok iki. Ayu tur sugih niki lek istimewa. Bocah sak niki nyuwun sewu, ayu ra sugih kemayune ra umum kok. Pol. Wah ayu ra sugih pakaiane SMS kok silite metu sethithik kok. Apa meneh ayu tur sugih. Niku lek larang niki regane niki. Ayu iki regane wis larang, sugih regane tambah larang. Kalau kemudian pemuda-pemuda biasa orang mungkin ditompo karo Siti Khadijah. Walaupun kelas ini ki janda nyuwun sewu, tapi janda yang terhormat. Milowi para janda rungokno, jadilah janda yang terhormat. Malah gaya janda semakin di depan. Opo? Pasti ngomong janda semakin di depan itu biasanya rojali nih. Rombongan janda liar. Biasanya jilbabnya ya abang. Dan nyuwun sewu. Ini pernikahan yang tidak mudah. Akhirnya Kanjeng Nabi ditakdirke Rabi nyuwun sewu, Kanjeng Nabi pas umur 20 tahun, Siti Khadijah kurang dari 40 tahun, akhirnya menikah. Dan Kanjeng Nabi ya gagah. Rabi karo Siti Khadijah niku nyuwun sewu. Ada yang mengatakan budaya Arab biyen niku wedok nglamar sing lanang. Dadi Siti Khadijah niku nglamar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang mengatakan Siti Khadijah itu memberikan 100 ekor unta kepada Nabi Muhammad. Tapi riwayat lain mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad ngerabi Siti Khadijah niku mas kawinnya 20 ekor unta. Saunta niku regane pinten? 20 juta. Berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi pinten? 20 juta kali 20 ekor. 400 juta. Kanjeng Nabi yo gagah. Sing dirabi wong top, Kanjeng Nabi moh kalah top. Milola ono wong saiki ngomong, harus sama apapun dengan Kanjeng Nabi, kalau tidak sama berarti bid'ah. Ya berarti nyuwun sewu, bocah dagangan lanang, ngerabi bocah wedok, mas kawine mung sak gram emas kuwi bid'ah. Kok mas kawine mung sapi siji kuwi bid'ah. Lah pengen ra diarani bid'ah, mas kawine kudu padha karo Kanjeng Nabi 20 ekor unta. Mbok sak modare ra bakal rabi kowe. apa mana rupa-rupa mesake kaya ngene. Apa mana emang kelasnya bakul pentol liter, orang mungkin nih so 400 juta nih. Wongnya pede banget deh kayak. Kuwi pentole regane pira tak tukune wae tak kakeke jamaah kene aja mok wirawire ning kono. Eh, bakul pentol. Eh, kok budek ta iki? Eh, rene tak tukune kabeh. Tak tukune kabeh tak boronge ngene. Kuwi rene kok tak tukune. Wo, wis. Bakul pentol budek iki lha jelas kok. Rene. Jujur regane pira kuwi? Rene. Neng bariki rasa gulek dagangan era mubung-mubungan tak ajar, wih. Ikin tak kau juga menaik mubung-mubung nak krian tol dah semua, ya. Ibu serasa mubung menaik yo, tak tunggu deh yo. Piro? Ya 8 ki piro? 40. Kami 40 ya bu. Oh ya, tunggu. Kau duit dolar ngerti ra? Oh, aku orang gawat duit kasih gesek neng raimu isap orang. Kayak gini, moga-moga daganganmu laris. Ya, 100.000. Ki, kayak kita droh ki loro. Sing iki kekno mbak-mbak surupane mesake kae. Wis PN kabeh ora sama susui kaya kiai kere. Dadak kayak susuk barang. Ya, wis kana dibagi kana. Rasane cukup barang meneh, cukup barang tak ajar. Kono. Kono kayak siji kae. Eh, biru kae iki. Keloro kene kan. Kono loro kene. Wes kene nasi jine, hei, bagian kene, KI. Oh, rada pekok saya ingin cari asli. Eh, kene gila, sing masak rumah ini gila. Ya. Oleh-oleh aja Zahir. Dadi nyuwun sewu. Mergo wong apik sing diidolake ya wong ampuh. Dan ternyata apa? Memang benar. Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dipadang masyarakat, dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mergo Mbah Mun itu cinta sama Siti Khadijah. Belum dipadang masyar loh pak. Nembe teng kuburane mawon podo. Kok awakmu senengane karo bakul pentol? Ya sok matine bareng bakul pentol. Ya sapa ngerti mangan pentol keselekan sudue mati itu orang ngerti ya. Panasan lemu, masa mono samploan kok. Milo, niki dadi pelajaran kagem awake dhewe. Awake dhewe lakon melu, plek kaya Mbah Mun cetha ra iso. Ora kelase lah, kula ora bakal kelase Mbah Mun. Tapi minimal apa nilai-nilai kebaikan yang beliau berikan kepada kita, yang dicontohkan kepada kita, itu tamsil, itu pelajaran, itu gambaran. Orang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan dia hidup dan akan dikumpulkan di padang mahsyar dengan orang yang dia cintai. Jenengan tindak mriki mergo tresno karo Kanjeng Nabi. Wallah, sesuk ning padang mahsyar jenengan bakal kumpul kali Kanjeng Nabi. Jenengan tindak mriki mergo seneng karo kiai. Wallah, sesuk ning padang mahsyar bakal kumpul kali para kiai. Milo estu kula dongake senajan to jenengan ora ndek nasab kiai kula dongake muga-muga minimal mambu kiai. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Sing paling ciloko mambu kiai, mambu. Jenengan teng donya senengane mung karo artis dangdut, ya trio macan karo ayu ting ting. Ya nyuwun sewu, sesuk jenengan mati bakal pikantuk alamat palsu. Paling pol suguhane iwak peyek tak kandhani. Aro, Kanjeng Nabi napa ayu ting ting? Kiai napa trio macan? Solawatan napa dangdutan? Solawat badar napa asolole? Asolole kuwi kok. Pengajian diundang orang mesti mangkat kakean sambat ning lak tanggone nanggap dangdutan ra diundang mangkat. Krungu saka wadon, asolole ning omah langsung bengok buka titik. Jos. Apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari Mbah Mun? Nyuwun sewu. Soal kenegaraan, soal kebangsaan. Kalau melihat dari sosoknya, niki lho sing angel niki. Sing wingi kula aturke teng Kompas TV niku. Wong niku lak pengen delok mulyane wong, niku mang delok saking tamune. Tiyang niku lak tamune kathah. dalam rangka ngalap berkah dan tabarukan, itu menandakan bahwa dia adalah pribadi yang terhormat. Dan Mbah Mun itu tamunya ratau leren. Mila bola balik kula matur. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Omah ra tau duwe tamu berarti sing duwe omah ra tau srawung, tamu ra disuguh, nyelegudis. Jadi kewajibane tuan rumah niku juga tamu. Ora kok tamu nukahke pentol, beda kuwi persoalane. Ngomong ora ikhlas, wis mau untal lo ngomong ora ikhlas kepiye. Dan iki nyuwun sewu, bisa dilihat dari tamunya. Kalau bahasa Mbah Mun apa? Beliau mengatakan, pengen tahu kemuliaan seseorang, lihatlah ketika dia mati, bukan ketika dia hidup. Dan meninggalnya Mbah Mun terlihat betapa mulianya beliau. Masya Allah. Lanteng alam dunya emang delok songko tamune. Maka dalam kitab Balaghah itu disebutkan, wong sing akeh tamune niku sing kebak awune. Soalnya apa? Biasa nyuguh tamune. Mila kula teng pondok tamuku atah kok ora disuguh, kula mesti ngamuk kali juk. Kok kong di tamune saking mriko, Bah. Ngopo ora disuguh? Karep kula niku kula pengin duwe cita-cita kaya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim niku diangkat dadi kekasih Gusti Allah niku mergo seneng nyuguh tamu. Dimulyakake tamu niku. Kopi sing panas, aja sing adem. Wayai, wayai. Rasa mancing-mancing. Saya tidak akan pernah nanggapi lagi komentar-komentar di YouTube sing ngelek-ngelek kula. Ora tak jawab. Saya tidak akan pernah memberikan statement apapun. Paling mung kula jawab sak kata tok. Cangkemmu. Didelok saka tamune. Mila lah kula malam Minggu paing teng pondok dari pagi tamune kathah. Iki dorene ngopo to? Sing ngaturi ngaji, Bah. Golek Kyai Liyo. Kula mesti ngoten niku kok. Kula niku ana tamu sakniki ngundang pondok, teng pondok njaluk ngaji. Kula jawab, golek Kyai Liyo wae ya. Kula niku maca jadwal niku mumet. Asisten kula niku 5 sing ngurusi jadwal. Sak HP niku sedina wong njaluk ngaji niku 100. Lah 5 HP berarti piro? 500. Kula mumet ndase to kuwi. 500 lah sebulan berarti piro le? Ping 30. 15.000 permintaan ngaji. Kula kandha, mbok golek liyane wae. Kan ono dagangan kula golek-golek sapa ngono. Mbah Mudine teko karo Mbah Mudine iki. Mbah Mudin. Ndi wonge? Ndi wonge? Din. Lah Mudin ra ngaji kepiye to ngene iki? Din, kopine adem, Din. Mulyane omah yen ana tamu, mila duwe tamu langsung disuguh nduk, duwene pentol, dipentoli. Duwene wedang tamune wedangi. Duwene jarang tamune jiarangi. Duwene gorengan suguh sawajane. Duwene susu tamune susoni. Iki lho Nabi Ibrahim niku namung niku. Dan Mbah Mun tamunya enggak pernah berhenti. Luar biasanya apa? Gaya bahasa beliau. Niki kula aturke ben jenengan semakin cinta dengan para ulama. Lah nganti jenengan krungu ulama-ulama sing dadi pakune negara sedo ora nangis. Kuwi nyuwun sewu, man lam yazan bimautil ulama fahuwa munafikun. Berarti wong niku termasuk orang-orang yang munafik. Kenapa? Karena mautul alim mautul alam. Meninggalnya orang alim itu merupakan tanda-tanda berakh alam dunia. Mati nih wong alim niku mati nih dunyo tak kandani. Kelangan satu ulama niku padha karo Allah jiko ilmune titik-titik. Entek dunyo nih. Entek. Lah kopine ra mungkin entek wong adem kok. Tak ewangi ragat pentol 1000 kopi ra metu-metu. Kasih entek cangkeme. Coba sekarang kita lihat ajaran-ajaran kebangsaan Mbah Mun. Kulo iki pas salah satu pertanyaan Rosi di acara Toksone niku teng Kompas TV. Kulo ada bahasa begini. Muga-muga bahasa kulo niki ra salah-salah jenengan bener ki. Jadilah orang Islam, orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Kalau tidak salah bahasanya seperti itu. Atau kalau enggak kualik nih. Ini bahasa yang pengen disampaikan oleh Mbah Mun apa? Mencintai negara. Lebih mengutamakan Indonesianya. Artinya apa? Jadilah orang Islam di Indonesia yang paham dengan nasionalismenya. Kula nyuwun sewu, Pak. Hari ini saya di tag di Instagram niku kula sedih banget kula. Iki jenengan kula wacake iki. Niki lak iki menungso apa dudu to iki aku. Niki miturut kula niki men kebangetan iki. Ngendikane napa? Awas lagu syirik. Lagu Padamu Negeri yang dikarang oleh Kusbini itu sangat membahayakan akidah seorang muslim. Jajal. Lagu mawon sakniki dimasalahke. Jarin lagu Bagimu Negeri itu sebab lirik lagu yang selengkapnya berbunyi Padamu Negeri kami berjanji, Padamu Negeri kami berbakti, Padamu Negeri kami mengabdi, Padamu Negeri jiwa raga kami, ini menunjukkan hidup mati seseorang diserahkan sepenuhnya kepada tanah air. Padahal sesungguhnya hidup dan mati hanya kita serahkan kepada Allah. Kira jenenge Jaka Sembung bawa golok. Enggak nyambung blok. Malah Jaka Sembung naik becak. Enggak nyambung, Cak. Jaka Sembung bawa rokok. Enggak nyambung, Cok. Masa gara-gara lagu ngoten iki dalil apa? Karena lagu Padamu Negeri jelas-jelas menuhankan bangsa dan tanah air. Iki lho. Wong-wong sakniki nyuwun sewu. Ngaji ra tau, wis bengok-bengok khilafah. Ngaji kitab yo ra tau. Ngaji nahwu yo ra tau. Ngaji asbabul wurud yo ra tau, asbabun nuzul yo ra tau. Ngerti-ngerti wis bengak-bengok khilafah. Ora usah bengok-bengok khilafah, bengok-bengok kopine wae ndang teko. Tak pikir moro nggo kopi beno ingahinge ora to. Kok kamu PHP aku? Nah, saya kata ibunya. Kayak duit, aku tak kayak duit. Kan aku iso kondo, aku ra disuguh aku tuku kok. Aku tuku loh ya iki. Angkringane mung 2000 iki 50.000. Wis ora apa-apa kono ge minggat. Ya, tak kayaknya. Nggih kuwi. Karena dikaiki sapa kono. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, di sinilah kemudian yang sering saya katakan, ketika Allah mengambil ulama-ulamanya, itulah tanda-tanda Allah mengambil ilmunya dari alam bumi ini. Maka nyuwun saya sakniki kiyaten kiai-kiai niku, mang tresnani siapapun mereka. Karena nyuwun sewu. Al ilmu bila sayhin fa sayhu syaitan, ilmu tanpa guru-gurune setan. Dan ini nyuwun sewu pesane Mbah Mun melalui Nusron Wahid, kula cocok wingi diaturke teng 7 hari ini Mbah Mun dinduren sawit teng daleme Abah Lutfi. Mbah Mun niku pesen untuk kita orang-orang NU, untuk aktivis-aktivis NU, untuk orang-orang Indonesia melalui Nusron Wahid. Dia mengatakan apa? Jangan pernah mau orang-orang seperti kita ini dibenturkan dengan para habaib. Ada orang mengatakan itu Gus Miftah sering mengkritik habaib. Saya enggak mengkritik habaib. Saya mencintai ahlul bait. Saya mencintai para habaib. Tapi saya punya prinsip. Napa prinsipku loh? Prinsip saya adalah al-hurmatu khairum minat to'ah. Hormat lebih baik daripada taat. Siapapun habibnya seluruh Indonesia niki nyuwun sewu niki lajeng dipotong teng YouTube mang potong sing pas. Lah motonge mok sing salah tak krek-krek cangkemmu kowe. Saiki aku difitnah wong akeh gara-gara teng YouTube niku tak geuleme dhewe. Posting video sak piturute. Tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Dipelintir tok. Dadi nyuwun sewu. Sesuk wong niku bakal dihisap jempole tak kandhani gara-gara posting sing salah-salah. Kuwi tukang YouTube golek duit yo golek duit, Bro. Saniki nyuwun sewu lak diitung-itung, Pak. Berapa banyak orang yang makan gara-gara YouTube kula? Kula ora tau mangan duite YouTube. Ning lak nggih judul iki mboyo sing apik. Judulnya provokatif terus Gus Miftah menantang Gus Nur. Wah. Wow. Sing nonton nokah oleh duit. Sesuk ganti meneh Gus Nur menanggapi tantangan Gus Miftah. Sing nantang ki sapa? Aku mung kandha mbok sekali-kali Gus Nur ngaji bareng karo Gus Miftah sak panggung. Ayo bareng-bareng. Apik napa mboten? Aku ra nantang, ayo ngaji bareng. Ora usah buka kitab sing adoh sing abot-abot. Wis ngaji akidatul awam wae. Ayo ngono. Yo para le. Ngono wae, ora kok kemudian saya wah, judulnya teng YouTube nantang-nantang, sing nantang iki sapa? Kuwi lak sampe YouTube-mu elek to wis. tak kerok bringosmu delok wae. Kulo kan delok YouTube ke ya Allah aku ngono. Video kae sakmene judule provokatif kabeh ya lho. Kulo bener mawon disalah-salahke apa meneh kulo? Salah. Kulo lah ditakoni, apakah Gus Miftah membenci Habib? Lah nyuwun sewu. Habib niku teko teng Indonesia pertama kali. Yang mencintai siapa? Wong NU, Pak. Yang paling menghormati Habib niku sinten? Dari dulu zaman Habib niku rong kondang ngantos sak niki. Yang pertama kali menghargai dan menghormati beliau itu adalah orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kalau saya ditanya, Gus Miftah cinta sama Habib? Lah wis dawuh. Ahlul Baitul Mustofa tuhuri niku wong resik. Tapi ingat, saya punya prinsip al hurmatu khairum minat ta'ah dalam taklim. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Siapapun Habibnya saya hormat. Karo soal taat engko dhisik. Didelok perintah iki bener apa elek. Siapapun Habibnya saya hormati. Tapi kalau perintahnya itu tidak baik, ya mohon maaf, saya tetap hormat. Tapi nyuwun sewu, saya tidak akan taat. Tidak akan pernah mengurangi hormat saya kepada para Habaib. Tapi nyuwun sewu, kalau ada mengatakan, Habaib mengatakan, Jokowi banci, jangan hormat dengan presiden. Masa aku kan melu pidato sing kaya ngono lak yura mungkin. Gini apa mboten? Anda boleh silakan hakmu. Selaku Habaibnya saya hormati. Tetapi saya tidak akan pernah mengikuti apa isi ceramahnya. Jokowi banci. Masa aku kudu melu-melu mengatakan Jokowi banci? Ora iso. Apapun itu bagi saya, pemerintah itu wajib untuk dihormati. Atiullah wa atiur rasul. Boleh enggak dikritik? Boleh. Caranya bagaimana? Watawa sobil haqi watawa sobis sober. Bahkan ketika Harun ar-Rasyid niku nyuwun sewu. Niki nyuwun sewu. Nilai-nilai kebangsaan seperti ini diajarkan oleh guru-guru kita. Ketika Harun ar-Rasyid didatangi oleh ulama yang keras, dia mengatakan apa? Inni nasihun lak. Aku mau menasihati kamu wahai Harun ar-Rasyid. Fa musaddidun alaika, tapi mohon maaf, nasihat saya ini agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya sayan. Tolong kamu jangan marah dengan saya. Apa jawaban Harun ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairu minka. Allah pernah mengutus orang yang lebih baik daripada kamu. Siapa? Musa dan Harun. Ila man huwa sarru minni, kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Siapa? Fir'aun. Faqala ta'ala, dan Allah mengatakan apa? Faqula lahu qawlan layyina. Musa, Harun, berkatalah yang halus kepada Fir'aun. Musa mawon kon ngomong karo Fir'aun iku ora kena galak. Lah wong saniki nyuwun sewu. Apa Pak Jokowi niku luwih elek daripada Fir'aun? Kok nganti cangkemmu bengok-bengok ngeloke Pak Jokowi banci? Berarti Gus Miftah Jokower banget. Ora urusan karo Jokower. Niki presiden yang marwahnya harus dijaga oleh rakyatnya. Ora kena awake dhewe model ngoten niku. Kalau tidak suka dengan Pak Jokowi, silakan kritik kebijakannya. Kritiklah kinerjane, ora apa-apa, tapi jangan pribadinya. Lah saiki awake dhewe wong Indonesia mau ora bangga karo presidene. Sing bangga sapa? Apa Pak Jokowi kon ngurmati jen karo demit? Lah wong dagangan wis ora cinta karo presidene. Apapun itu, ini terpilih secara konstitusional. Mila nyuwun sewu, kono Habaib ngelek-ngelek Pak Jokowi, kula tetep hormat karo Habibe, tetapi saya tidak akan pernah taat dengan ceramai. Eh, tukang YouTube, potongan sing pas. Sesuk tak cek ning YouTube kok nganti geseh, awas kowe. Tak laporke tentarane kae. Yo ndan yo. Gajul ndase ndan. Adiake tentara iki mesti anake akeh, soalnya push ape kenceng. Yo nyanyi kebangsaan yo. Dari yakinku teku, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka, kehadiratmu. Kowe bareng mangan pentol kok rambung kok belas ya. ma. Sing banter mbah kaya ngonek-ngonekke bojomu kae lho. Ayo diulangi meneh. Dari yakinku aku. Akan karuniamu Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Kayak ngono jadi musrik-musrik kayak gitu. Upacara bendera hari Senin itu bid'ah haram, gak ada ajarannya. Kenapa di Indonesia hari Jumat malah acaranya dibikin pramuka? Waduh. Iki kuabe mok salah-salah iki jane iki mben iki uripmu iki sangka mbokmu apa sangka watu to aku. Dan ini darurat, Pak. Makanya saya bilang di tingkatan middle low, orang-orang middle menengah ke bawah, kita itu menang, Pak. Pengajian di mana-mana dibanjiri orang. Tapi coba dilihat di tingkatan menengah ke atas, kampus-kampus sudah terpapar dengan radikalisme. Bahkan BUMN niku lho, Badan Usaha Milik Negara. Niku sakniki ngajine atos-atos. Dase niku wis atos, tapi luwih atos cangkeme tak kandhani. Padha karo kowe, ndasmu ki wis gedhe, tapi cangkemmu luwih gedhe tak kandhani. Dan ini bahaya, Pak. Maka nyuwun sewu, kok ada orang-orang baru masuk ke kampung halaman kita menawarkan program-program, paham-paham soal khilafah. Jenengan langsung usir mawon. Ora usah ngomong khilafah ning kene. NKRI harga mati, ideologi nyuwun sewu Pancasila harus dipertahankan. Nyuwun sewu, mereka mengatakan apa? Ideologi Pancasila harus didiskusikan kembali. Kula di-tag teng niki, teng Instagram. Langsung kula ngomong kali tiang Mabes Polri, mbok cangkeme wong iki digoleki. Lah ora seneng karo Pancasila, ora seneng karo Indonesia, mbok minggato sangko Indonesia. Nggih napa mboten? Ngono kok. Mila mbambake dhewe niku mbiyen nak gawe cinta karo Indonesia pripun, Pak? Gawe omah. Kaya apa nek jenenge? Pol apa nek? Polone diwenehi merah, eh? Apa bedane polo karo molo? Lah polo ki ndase tukang syuting ki polo, ta. Cara wong mbiyen mencintai NKRI niku pripun, Pak Lurah? Molone diwene merah putih. Jadi saya penjagong ning ruang tamu ndelok ngene iki. Wah, merah putih. Saniki jenengan gawe omah tas diwene merah putih napa mboten? Sora. Cor kabeh tak kandhane. Milon cangkeme atos kaya cor-coran niku. Ning yo niku ana sebabe. Napa mbiyen mbah-mbah lak gawe omah molone dipasangi merah putih, soalnya dipasang ning pinggir dalan kaya saniki niku langsung diparani londo. Mila bahasa yang paling kondang saat ini teng Jawa Timur niku bahasa apa? Dancuk. Dancuk niku nama tokoh di Belanda yang diabadikan menjadi nama tank. Tanknya ini agak kecil yang bisa masuk ke perkampungan. Termasuk nyisir wong sing masang bendera merah putih niku didelok nganggo tank nih. Mila kok mbiyen ana tank mlebu ning kampung wong Surabaya langsung bengok-bengok, "Dancuk, dancuk, dancuk." Dancuke teko ngono kuwi. Ya fasih lah. Aku ngerti tajwid kok. Panjang pendeke pas. Eh? Ora kena miso dancuk niku ora kena, tapi lak nggih conto ora apa-apa. Dadi lak aku pengajian ngomong dancuk kuwi conto. Lah ora tak conto ke awakmu ora ngerti apa kuwi dancuk. Dancuk kuwi jeneng tank, asline Dankok, D A N C O O K. Tapi wong Surabaya ngomong Dankok ora iso akhire dadi dancuk. Ning aku pesen awakmu aja ngomong dancuk. Dancuk niku ora pantes diomongke nggon pengajian. Mila lak ngaji aja ngomong dancuk. Loh, kok Gus Miftah ngomong dancuk niku conto. Conto. Lah mergo jaman biyen iku masang bendera merah putih disisir karo londo, karo wong-wong tua dikandani ora usah mok pasang ning pinggir dalan, pasangen ning molo omahmu. Dadi sak wayah-wayah kuwi iso nyawang. Soale jaman biyen omah niku ora ana internete, ora ana plafone. Dadi ning ruang tamu nyawang, nembe kelon nyawang. Yo urung masuk, urung dirubuk. Iki masuk apane to? Oh Nyawang. Ngaten lho pemahaman ini. Dan apa pesan Mbah Mun kepada kita semua melalui Nusron Wahid? Nomor satu, jangan pernah mau diadu domba dengan para habaib, dengan ahlul bait. Dan beliau yang kedua mengatakan apa? Kalau kamu pengen mendapatkan contoh habib yang baik, yang cinta dengan Indonesia itu siapa? Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Niku habib yang sangat cinta dengan Indonesia, yang sangat nasionalis. Maka di mana-mana beliau ceramah tentang kebangsaan. Apa kata Mbah Mun? Kowe gondelana karo Habib Lutfi. Makane wong kaya kula niku wong bejo banget. Kula niku ngalim ya ora, pinter ya ora, tapi ndralah kula niku sering oleh dongane wong-wong ngampuh. Kula niku mbiyen jaman sakmono, kula niku saged nyawang Abah Lutfi dari kejauhan niku suweneng le. Suwayem ati. Ya Allah. Bila bener an-nadru ila wajhil alim fa huwa ibadah, nyawang wajahnya orang alim itu ibadah. Mila pengajian iku sing disawang raine kiai mboten HP tak kandhani. Dilebape abange mutak-utak HP. Ya kowe-kowe malah dengak-denguk. Sing disawang ki raine kiai kuwi ngibadah tak kandhani. Kula kula ngaji kali mbak-mbak PSK ya kula ngomong, "Heh, mbak-mbak, napa kiai? Nyawang raine kiai iki ngibadah." Apa jawabane mbak-mbak lonte? "Beruntunglah kami ya Allah, nyawang mawon ngibadah. Ndak apa iso ngeloni." Ya Allah. Melayu aku. Nyedak golek mun sepi matamu kuwi ngawur wae. Mosok ya aku nguntal lonte ngawur wae. Padake babon karo jago. Bu. Zaman sakmoten Pak nggih. Kula niku ndelok Habib Lutfi sing kadawon nonton iki. Ya Allah. Allah ya mati kula. Kapan iso sungkem ya Allah. Ndelok gambare mawon kula suweneng. Makanya nyuwun sewu untuk menumbuhkan rasa cinta kepada para ulama dan kiai. Omahmu ki mau pasangi gambar ulama kiai. Malah awakmu Vanessa Angel lho, alah bro, bro. 80 juta. Eh? Kroto 80 juta iki lho. Mulai apa aku kondok kroto 80 juta. Pakan manuk larang men. Manuk mbret cangkemmu. Dipasang gambare ulama, gambare habaib. Omahmu pasangi gambare Habib Lutfi. Pasang gambarku malah nafsu. Guyumu ngenyek banget. Masang gambarmu malah mutah-mutah jamaahku. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kemudian Mbah Mun mengatakan apa ingin gondelan karo habaib mang delok Habib Lutfi? Karena begitu cintanya beliau dengan Indonesia. Angel Pak. Golek kelasnya Habib kaya Habib Lutfi yang mencintai Indonesia itu angel saat ini. Ini gue ngampuh nih. Bila kok saat ini kalau dadi cedak kali Habib Lutfi ini gue betul-betul anugerah. Kok mbiyen nyawang mau wis seneng kok saat ini alhamdulillah sabar kula sowan mereka dilebetke teng kamare Abah Lutfi. Kok kula mboten bunga Pak? Ya Allah, iso salaman mau wis seneng kok. Apa meneh iso ngerangkul, iso ngambung tangan sak piturute. Nyawang mau menbungah loh. Soalnya nuwun sewu. Ketika kita melihat orang-orang seperti itu teduh Pak. Tapi lama mun delok Habib, apa delok kiai sawangane mung glotok. Kuwi hati-hati. Kok sawangane watos. Ndelok wong kok sawangane Allahu Akbar. Nu hati-hati ya malah kuwi. Malah medeni kuwi. Nembe ketemu rong, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jawaban sami Allahu liman hamidah. Bila perlu langsung dijawab, Rabbana walakal ham. Malah men kaya wong salat sisan. Tapi lah ndelok kiai jenengan ayem. Wah, niku nyenengke mesti. Pentole mlebu sak tusuke ra krasa niku. Wah, niku mesti. Tondo-tondo niku. Lah jenengan ngeleh. Kaya ngono, ndelok kiai kadang nguntal kerupuk eh, simbae kala. Ya Allah, wis tuwa ra duwe untung nguntal kerupuk, Mbah. Pantesan tak samok. Cokot rene, mlayu rene. Ya gaul, ditangkap dibalikke muah juga. Dengan rondo, Mbah. Habib Lutfi kepada negara kita itu luar biasa. Bahkan beliau yang mengatakan, awas, hati-hati, jangan mau diadu domba antara kiai dengan kiai. Jangan mau diadu domba antara kiai dengan habaib. Bener saya resapi. Mila nyuwun sewu nggih, walaupun jenengan ora setuju karo Habib sapa ngoten. Jangan pernah hilangkan rasa hormatmu kepada mereka le. Kula tetap hormat kok. Senajan aku ora taat. Cara gampangi bahasa taat karo hormat ngene lho, ben awakmu paham tak terangke. Umpamane kowe sapa jenengmu? Ali, Ali, Ali. Ali. Pengen to, Li? Oh, mboten. Iki raimu ngono iki palsu apa asli, Li? Kita raine asli, palsu iki. Asline insyaallah ngono to, luwih remuk. Umpamane Ali niki kiai kula. Cara gampange nerangke al hurmatu khairum minat taat. Hormat itu lebih baik daripada taat. Kula terangke ngaten. Iki subuhan Ali dawuh kali kula. Miftah kowe ngimami salat. Niki kiai kula. Kula jawab mboten Mbah Kiai. Begitu kula jawab mboten niki kula taat napa mboten? Mboten, kula ora taat karo Ali. Tapi ra taat kula mergo hormat karo Pak Kiai Ali. Kowe ngimami subuh Miftah mboten Pak Kiai Ali mawon. Tidak taat saya karena hormat kepada Pak Kiai. Niku sing jenenge hormat harus lebih didahulukan daripada taat. Orang kok santri kok pecicilan. Kowe ngimami. Oke. Kuwi bajingan kuwi jenenge. Lho, cara gampangnya ngoten. Malih. Dalam konteks suami istri. Ibu-ibu masak isu-isu. Pak, monggo sarapan riyen. Bojomu jawab, aku cek macul, Bu. Awakmu mangan dhisik. Sebagai istri yang hormat lebih mendahulukan hormat daripada taat, jenengan jawab mboten kula ngrantos bapak. Ayo Bu, kowe mangan dhisik, mboten kula nenggo bapak. Begitu jenengan jawab mboten berarti jenengan mboten taat, tapi ra taate mergo hormat. Ora kok sak wong sule. Pak, ayo mangan. Mbon Ibu riyen. Oke. Ning wong wedok pecicilan iki ngono kuwi, takilan. Enteni bojomu. Ngeyel ta? Selak luwe. Ila jenengan persani adape Kiai NU le. Lek ana kiai-kiai ngumpul, monggo Mbah Kiai ndonga, mboten jenengan mawon. Nggih napa mboten? Niku adab. Karena tingkatnya adab akhlak itu di atasnya ilmu. Apa artinya duwe ilmu tapi ora duwe adab, Bro? Mendingan awakmu ilmune pas-pasan tapi adabe dhuwur. Mila jenengan kebiasane kiai-kiai niku. Monggo kiai diunjuk kopine. Mboten jenengan riyen mawon. Monggo to estu, monggo nggih. Baru gelem. Wong itu ya ngono. Ya digunakke sing pas, ora kok konteksnya salah. Engko malam Jumat bojomu njaluk ya ngono. Ayo Bu, buka jenengan riyen lah. Malam Jumat, Bro. Malam Jumat. Lah kula mboten njaluk kula. Mah aku njaluk. Kan aku bola-bali kok ndo wong wedok sing apik, kuwi wong lanang urung njaluk sing wedok wis nawani. Ngono. Dumeh mulai kok aja zahir jamak. Mila aku pengajian rasa bengi-bengi ben malam Jumat iso mulai aku. Bar nggih. Tane ngono Bu, wong lanang sing njaluk, urung njaluk sing wedok wis nawani, tawani bojomu. Bojomu nonton TV, kowe ning kamar, bengok sing banter. Mas, apa Dik? Untone pun siap. Oke. Okay. Karena Kanjeng Nabi dawuh layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Ngono. Padhe ngendika mateni Yahudi. Mas, saya siap. Apa Dik? Mateni Yahudi. Oke. Okay. Nah, sing lanang kamar. Mateni Yahudi, gerak mlebu. Anti peng lima. Ayo Dik, mateni Yahudi meneh Dik yang kelima kalinya. Sing wedok jawab, "Lak ngeten iki jenengan mboten mateni Yahudi, Mas, tapi mateni kula." Kaya ngono, ora duwe bojo statuse, yuk sunah Rasul matamu. Karo sapa? Tak duwe bojo sunah Rasul sing dianggap kelon, ya aja le. Ali, rungokno kupingmu. Ali duwe bojo apa durung iki? Oh ya maklum, rupamu pas-pasan, Li. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalima lamun ora dikirimi Banjur Bali brebes mili, Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sonli. Salli wa sallim da'iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man kurang banter diulangi. Salli wa sallim salli wa sallim da iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada kebacot temenan ger hana turunku koe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning ngalam donyong bakal taring kesi donyoku sing isih ana. Salli wa sallim da iman ala Ahmada. Allah Allah. Salli wa sallim da iman ala Ahmada wal ali wal ashab iman qad sahabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Enten sing masalahke syair niki katanya tidak ada dasarnya. Lah niki kula tuliske teng kitab Daqiqul Akhbar dasare syairan niki nopo. Lah ajeng kula terangke mungkin teng jam kedua mriko. Pengen ngerti ya melu. Niki kutipan saking kitab Daqiqul Akhbar. Kula tulis teng mriki. Ah mengke ajeng kula aturke teng mriko. Katanya siir saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah niku ngarang, ngarang. Kula jawab enten dalile, enten dasare. Mila teng pundi-pundi kula berani mempopulerkan. Lah, napa dasare akan kita sampaikan di jam yang kedua. Infak sewu cerewet. Mau tahu jawabannya? Kita akan hadir di tempat berikutnya. Matur nuwun teng mriki sampun jam setengah kalih pengajianipun rampung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ne dek, ne dek. Jalan yuk.